Dan juga untuk acara siang hari ini kerjasama bersama Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Iya, dibawanya dulu ya Mas ya. Oh nganggup pangkor. Oh nganggup bawa pangkor bro. Open pangkor. Oke. Trisno Waranggono. Mbak-mbak di Condro pangkor. Krungu ta ora kowe. Monggo dipun. Kangen kutan po upomo. Alon-alon mlakune alon-alon. Aja kaya ngentas karaku. Kalem-kalem, kalem-kalem ya. Mung sliramu kang dadi telenge hati. Lamun cinondro saking mandrowo ingkang putri kadya Dewi Worosekrandi ingkang kakung kadya gua grapek titeni we selek selek selek mandra. Mripate jenengan boten men jebule boten. Ayo Pak Dicondro nih Pak. Mbok nak kesel. Bapak rai koyo garangan lah nasibe yo apik. Iya. Iya, lha iku ganteng tukang syutinge. Ora ana tukang syuting wangi. Bos banget anggonku nungku. Hamung tansah leledo. Bunga. Colna. Ngelingono. Rikolo. Jaman kepungkur. Oh bapak ini seniman ketoprak lunduk masam. Sliramu. Tancah prasetyo ora kenal yo ora kenal lahir terus sing bate. Tak kandhani nek bapake terkenal ra percaya ora kenal yo ora ngarah kenal wong nek ketoprakan dadi ula kok ah ngenyek iki dadi ula piye ha iku pak dadi jaran. Nah kowe kuwi sing dadi jaran sliramu. Monggo Mas Trisno Waranggono berangkat bersama mongle-mongle nyampur sari disponsor oleh Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah. Monggo Bapak. Jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu larasoro gendeng tresno gawe kangening atiku tansah eling aku rosliramu. Suaramu aku mung bisa ndedonga Waranggono sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Aku tak tembangi saben Mohon perhatian.